Saya mohon maaf duduk sedikit lebih tinggi ya. Jadi teman-teman yang hadir tidak bermaksud menunjukkan apapun kecuali hanya sebatas ingin mudah untuk terlihat saja. Boleh jadi Anda dipandang lebih mulia oleh Allah dibandingkan kami yang berada di sini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmadullaha kama 'allamana an nahmada wa nashkuruhu syukran katsiran tayyiban mubarakan kama 'allamana an nashkura. Fa huwal muqaddim wa huwal mu'akhir wa huwa 'ala kulli syai'in qadir. Allahumma salli wa sallim wa barik 'ala rasulihil karim an-nabiyil amin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa ummatihi ila yawmiddin. Amarna Rabbuna bil iqtida'i bi sunnatihi faqala qul in kuntum tuhibbuna Allaha fattabi'uni yuhibbukum Allahu wa yaghfir lakum dhunubakum. Fa ya ibadallah usi nafsi wa iyyakum bi taqwallahi faqad fazal muttaqun. فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. فقال تعالى مذكرا لنا جميعا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Saudara-saudariku dan mirsa Akhir TV dimanapun Anda berada, alhamdulillah sangat kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang Allah karuniakan pada kita sampai dengan subuh ini. Di antara nikmat terbaik pertama adalah nikmat kehidupan, karena sementara sebagian dari saudara-saudari kita barangkali sudah lebih dulu kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Boleh jadi kita berprasangka baik kepada Allah bahwa di antara hamba-hamba itu ada yang sudah dipandang cukup amalannya, baik ibadahnya, dan sangat minim dosa kesalahannya, bahkan boleh jadi sudah diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita ini hamba-hamba yang fakir pada ampunan, hamba yang fakir kepada anugerah Allah dan rahmatnya, masih diberikan kesempatan hidup agar mampu mencari bekal-bekal terbaik menyayangi saudara-saudari kita, juga bisa beristighfar dari dosa-dosa yang telah kita lakukan. Semoga hidup ini bisa kita manfaatkan dengan baik, dan semoga Allah jadikan hidup kita hari ini lebih baik daripada hidup-hidup yang sebelumnya, kesempatan yang telah kita lalui. Kedua, alhamdulillah kita diberi kesempatan untuk beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini tidak mudah untuk didapatkan, karena itu syukuri nikmat iman ini, sekaligus kita juga mendoakan saudara-saudari kita yang belum barangkali merespon hidayah Allah. Saya tidak katakan mendapat hidayah, karena Allah itu sudah berikan hidayah. Persoalannya manusianya mau mengambil atau tidak. Ada hidayah lewat telinga, diperdengarkan nama Allah, diperdengarkan syahadat, diperdengarkan ibadah, diperdengarkan bahkan jalan-jalan kebahagiaan. Kurang apalagi 5 kali dalam sehari, lafadznya tidak pernah berhenti dalam 24 jam. Setiap waktu tempatnya bergiliran. Bandung adzan, selesai Bandung adzan, pindah ke Padalarang, pindah ke Bekasi, pindah ke Jakarta. Terus berputar 24 jam tidak berhenti. Hanya lafaz adhan, disebut dengan adhan, ada yang mengatakan berasal dari kata udhun, artinya telinga. Jadi lafaz ini, selama kita masih punya pendengaran, maka akan dijanjikan oleh Allah terdengar bagi setiap manusia yang masih punya pendengaran di telinganya. Itulah hidayah melalui pendengaran. Diperdengarkan lafaz Allah, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Syahadat, setelah paham ada getaran dengan nama Allah, itu rumusnya di Quran surah ke-8 ayat ke-2. Innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum. Jadi kalau sudah ada iman, baik diperdengarkan nama Allah, ada getaran dalam jiwanya. Makanya ketika Anda mendengar kalimat adzan, kalau sudah ada iman itu, jiwa kita langsung merespon bergejolak mengatakan sudah adzan ya. Siap-siap, siap-siap. Bagi orang yang belum beriman, itu pun ada sentuhan nanti ke jiwanya, fitrahnya dalam dirinya bergerak. Karena lafaz itu sudah pernah diperdengarkan bahkan saat dalam kandungan usia 4 bulan. Itu yang disebutkan di Quran surah ke-7 ayat 172. وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِنْ بَنِي آدَمَ مِنْ ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ. Bukankah aku adalah Rabbmu yang merawatmu, menciptakanmu, memberikan segala yang terbaik untukmu, dan menganugerahkan segala keindahan untuk engkau nikmati. Aku memaafkan kesalahanmu, mengampuni segala dosamu, dan menerima jika engkau mau kembali. Itulah Rabb dengan sifat rububiyahnya. Qalu bala syahidna, kami bersyahadat. Karena itu setelah mereka mengatakan kami bersyahadat, diingatkan lagi supaya enggak lupa kemudian hari. 5 kali diingatkan, asyhadu an la ilaha illallah. 5 kali dalam sehari itu. Karena itu kita berdoa kepada Allah, mudah-mudahan saudara-saudari kita yang lupa dengan syahadatnya bisa menyentuh kembali dalam kalbunya dan kembali menerima risalah Islam sebelum Allah mewafatkannya. Itulah yang terindah dibanding kita mencela, karena mencela tidak melahirkan solusi. Boleh jadi dia dititipkan sebagai tetangga Anda, teman Anda, kerabat Anda, karena memang hanya Anda yang bisa mendoakan dia. Bukan dimaksudkan hadir di samping Anda untuk menyibukkan diri mencelanya. Nah, maka teman-teman sekalian, itulah kebahagiaan tertinggi sebagai insan yang beriman, dan kita membuktikan iman itu dengan amal saleh. Iman tanpa amal saleh maka tidak cukup menghadirkan kita untuk mendapatkan surga yang kita rindukan. Syarat surga pertama dalam Al-Quran itu di Al-Baqarah ayat ke-25, ketika Allah memberikan kabar gembira menyandingkan iman dengan amal saleh. وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ. Syaratnya iman dan amal saleh. أَنَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارِ. Maka bagi orang yang telah cukup bekal amal salehnya, didasari dengan keimanan dalam dirinya yang menghunjam pada jiwanya. Ingat, menghunjam pada jiwa, bukan cuma iman di lisan. Iman di lisan tidak dihitung oleh Allah sebagai manusia beriman yang sempurna. Dalilnya Quran surah ke-49 ayat yang ke-14. قَالَتِ الْأَعْرَابُ آمَنَّا. Ada banyak orang Arab Badui dulu mengatakan, datang pada Nabi, kami beriman. Nabi terdiam, turun wahyu mengatakan, Kul lam tu'minu, katakan Muhammad, kalian belum beriman yang sesungguhnya, belum serius. Walakin qulu aslamna, cukup katakan dulu kami baru masuk Islam. Karena syarat masuk Islam mengucapkan syahadat. Begitu diucapkan baru di lisan. Walamma yadkhulul imanu fi qulubikum. Tapi iman yang di lisan itu belum nyampe menghunjam pada jiwanya. Karena enggak tembus kepada jiwa, di jiwanya enggak ada dorongan kemudian rambatan-rambatan untuk beramal saleh pada seluruh anggota tubuhnya. Karena kalau sudah masuk ke dalam jiwa, prinsip semua a'dha, anggota tubuh ini itu akan digerakkan oleh jiwa. Di jiwa kita masuk ke akal, ditembuskan ke mata, lihat. Tembuskan ke lisan bicara, tembuskan ke tangan kerjakan ini, tinggalkan itu, tembuskan ke kaki melangkah begini, jauhi yang itu. Itu sumber semuanya dari jiwa. Jadi kalau kemudian tidak ada iman dalam jiwa ini, dia enggak bisa menggerakkan pada nilai kebaikan yang mendekatkan diri kepada Allah. Matanya itu enggak punya kontrol, semua dilihat, lihat ini, lihat itu, semua yang taat dilihat, yang maksiat pun ditinjau. Tangan juga begitu, semua diraba. Yang halal dipegang, yang haram pun kemudian disentuh. Ke kaki juga begitu. Yang halal dipijaki, yang haram pun kemudian disusuri. Itu yang jadi persoalan. Kalau sudah ada iman, enggak mungkin seperti itu. Itulah kemudian perbedaan amal soleh dengan amal salah. Di iman mendorong kepada amal soleh, kosongnya iman selalu terjebak pada amal salah. Karena itulah orang-orang yang tidak punya iman dan juga tidak beramal soleh disebut orang rugi hidupnya selama di dunia. Wal'as, Quran surah 103. Innal insana lafi khusr. Sungguh kata Allah, saya bersumpah. Allah itu kalau sudah menyampaikan firman, tidak usah bersumpah. Kita mesti yakin. Nah, kaidah tafsir mengatakan kalau Allah sudah bersumpah, artinya benar-benar serius dalam menyampaikan sesuatu yang bahkan kita sama sekali dicegah untuk ragu sedikit pun. Karena sudah bersumpah. Kita saja manusia bersumpah, orang-orang diminta percaya. Apalagi Allah yang bersumpah. Maka keterlaluan kalau kita enggak percaya. Ada manusia mengatakan sesuatu. Aku mencintaimu, kata suami pada istrinya. Masa? Sungguh, aku bersumpah. Demi siapa? Demi Allah. Begitu bersumpah demi Allah, maka istrinya pun tidak ada keraguan dalam diriku. Sekarang Allah yang Anda sebut namanya untuk bersumpah, bersumpah. Wal'as, aku bersumpah. Demi waktu yang telah aku berikan kesempatan pada dirimu untuk beramal yang baik-baik mencari bekal selama hidup. Tapi sayang, innal insana, sungguh setiap manusia itu alif lamnya istighraq. Bukan ma'rifah, istighraq. Menunjuk pada semua jenis manusia. Besar, kecil, tua, muda, laki-laki, perempuan, kaya, cukup, dan seterusnya. Nah, teman-teman, la fi khus lamnya taukid. Fi khus, saya kuatkan kata Allah, mereka berpotensi mengalami kerugian. Diberikan modal waktu 24 jam, tapi tidak bisa berniaga dengan waktunya sehingga melahirkan keuntungan. Kenapa rugi? Karena ada yang mengisi waktunya tanpa iman dan amal soleh. Dikeluarkanlah orang rugi ini dengan kata illa. Illanya nafyi, setelahnya isbat. Illal ladzina amanu wa amilus salihat. Karena itu berbahagialah kita subuh ini, kita diberi kesempatan oleh Allah untuk membuktikan iman kita dengan beramal saleh, wujudnya salat subuh berjamaah. Kita bermohon pada Allah semoga salat kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Barusan saya berjumpa sebelum hadir di sini dengan sahabat-sahabat kita yang kalangan manusia menilai mereka, kawan-kawan kita ini dengan tuna netra. Sebagian orang salah melihat, mengatakan ini punya keterbatasan. Tadi saya tegaskan pada kawan-kawan, antum punya kelebihan, bahkan dipuji dalam Al-Quran. Antum itu golongan yang ditutup pandangannya oleh Allah dari pandangan maksiat. Saya ini masih punya peluang untuk melihat apa-apa yang kemudian nampak. Antum ditutup oleh Allah untuk tidak melihat maksiat. Sehingga dengan itu, peluang untuk mendekat kepada Allah itu lebih tinggi dengan menggerakkan mata hatinya. Itulah yang paling indah sehingga datang pujian kepada antum itu lewat datuk antum yang datang kepada Nabi bernama sahabat Abdullah bin Abi Umi Maktum. Ketika datang kepada Nabi untuk mendapatkan pencerahan dengan segenap iman yang menghunjam pada bata batinnya. Sampai datang kemudian turun surah Abasa itu. Disebut Abasa wa tawalla anja'ahul a'ma. Antum disebut, saya tidak. Ketika Allah muliakan antum, maka muliakanlah diri antum untuk mendekat pada Allah Subhanahu wa taala. Antum dianggap mulia oleh Allah. Kenapa antum tidak memuliakan zat yang memuliakan antum di situ? Maka teman-teman, mari kita mencoba untuk meningkatkan amal soleh kita dengan melanjutkan bahasan kajian kita pada pendalaman fikih ikhtilaf. Kita praktikkan sekarang pada sub materi baru terkait dengan amal soleh kita. Sehingga dalam mengerjakan amalan ini, insyaAllah lebih luas wawasan kita, lebih dalam pemahaman kita, dan insyaAllah pemahaman ini membantu kita lebih khusyuk dalam menunaikan ibadahnya. Karena itu, hari ini kita akan belajar tentang praktek pendalaman fikih ikhtilaf dalam rangkaian ibadah salat. Kenapa ini menjadi penting? Karena salat satu-satunya ibadah yang disyariatkan oleh Allah langsung kepada seluruh hambanya. Ingat, kalau saya katakan seluruh hambanya, bukan berarti umat Nabi Muhammad SAW saja. Umat sebelumnya pun itu sudah salat. Walaupun nanti kesempurnaan cara salatnya itu melekat pada syariatnya Nabi Muhammad SAW. Jadi kalau Anda lihat, teman-teman sekalian, ingat, tidak mungkin ini disyariatkan pada seluruh kalangan hamba kalau tidak penting. Artinya dinilai sangat penting. Saking pentingnya semua manusia diminta oleh Allah salat. Nabi Isa 600 tahun sebelum datangnya Nabi Muhammad. Sebelum datangnya Nabi Muhammad itu pun diperintahkan salat. Beliau salat dan diakui di lisannya, diabadikan kemudian dalam Al-Quran. Surah ke-19 ayat 31-33 itu. Nabi Musa sebelumnya juga salat. Buka Quran surah ke-20 Taha. Ayat yang ke-14. Nabi Zakaria, ya, itu pamannya Maryam, kerabatnya Imran, ya, menikah dengan Hanna, melahirkan Maryam. Imran bukan nabi, tapi keturunannya nanti banyak melahirkan orang saleh. Zakaria itu nabi, salat. Buka Quran surah ketiga Ali Imran, ayat 38-39. Nabi Ismail, datuknya Nabi Muhammad SAW yang ke-29, salat. Buka Quran surah ke-19, ayat ke-55. Silakan cek, bahkan memerintahkan keluarganya salat. Wa kana ya'muru ahlahu bis-shalah. Dan beliau itu mengajak keluarganya salat. Anda bayangkan, Nabi Ismail dzabihullah, dekat dengan Allah, disayang Allah, bapaknya mulia, Khalilullah gelarnya. Luar biasa, surga sudah ada jaminannya, pujian melekat kepadanya. Apa yang terjadi? Beliau salat dan memerintahkan keluarga, ngajak keluarganya untuk salat. Nabi-nabi itu salat semuanya. Nabi salat, rasul salat, kekasih Allah salat, hamba terbaik salat, yang sudah mendapat surga salat. Nah, coba antum ini, nabi bukan, rasul tidak, kekasih Allah juga belum dapat gelarnya, surga belum terjamin, sahabat bahkan bukan, tabi'in juga tidak, ulama belum dapat predikatnya, imam juga belum tentu, makmum kadang-kadang. Dan antum gak mau sholat, Coba cara berpikirnya seperti apa gitu. Saya tidak berani mengatakan apakah antum sehat, tuh kan? Tidak. Tapi persoalannya bagaimana kita menempatkan diri kita secara adil. Nah sekarang kalau Nabi diminta sholat, Rasul diminta sholat, orang biasa diminta sholat, bahkan semua diminta sholat, berarti ada sesuatu yang penting dalam sholat. Kalau tidak penting mustahil kemudian disyariatkan. Karena itu kita sudah banyak belajar tentang cara sholat, bacaan sholat, khusyuk dalam sholat. Sekarang kita ambil sub bagian dari materi ini yang kemudian membahas ikhtilaf-ikhtilaf dalam sholat. Dan ingat, sholat inilah amalan pertama yang akan dihisab oleh Allah sebelum amalan-amalan yang lainnya. Hadisnya sahih. Awwalu ma yuhasabu bihil 'abdu yaumal qiyamati as-shalah. Nabi menyampaikan di mana makna amal pertama yang akan dihisab oleh Allah. Ingat, pada hari kiamat itu bukan haji. Anda haji berkali-kali, silakan. 3 kali sampai gelarnya kemudian jadi 3, ya, H3. Ada orang S3 ini H3, haji gitu kan. Baik. 3 kali haji, tapi kalau enggak salat, sudah berantakan. Umrah berkali-kali, 30 kali, silakan. Tapi kalau tetap malas sholatnya, jadi persoalan. Yang dihisab pertama bukan umrahnya, tapi sholatnya. Awas, idza salahat, kalau bagus ini sholatnya, maka akan berdampak baik pada seluruh amalan-amalan yang lainnya. Kalau tidak, maka punya masalah kemudian di amal-amal lainnya. Baik, sekarang kita bahas inti dari materi yang kita akan diskusikan pada kesempatan subuh kali ini. Dan semoga Allah membimbing kita sehingga mudah untuk disampaikan, mudah untuk diterima, mudah untuk dipahami, dan mudah untuk diamalkan dalam kehidupan sehari-hari kita. Saya cukupkan sampai di sini, teman-teman sekalian, mukaddimahnya. Ya, kita mulai bahasannya. Bismillah. Kelihatan? Bagus. Alhamdulillah, sehat. Fikih ikhtilaf, rangkaian fikih ikhtilaf dalam pembahasan salat. Sebelum kita ke sini, saya ingin tegaskan dulu poin yang ini. Saya bulati sebentar ya. Perhatikan di sini, ini kaidah dasar nih. Kalau enggak paham kaidah dasarnya, ini banyak kelirunya di sini. Saya ulang. Kalau tidak mengerti ya rahmatullah. Kalau tidak mengerti kaidah dasarnya, tidak paham ini seringkali banyak yang keliru di sini. Ya, sehingga nanti yang paling fatal adalah memunculkan kesimpulan-kesimpulan yang keliru, bahkan bikin kaidah-kaidah baru yang ulama-ulama dulu pun tidak pernah kemudian merumuskannya. Anda bayangkan, ulama aja yang disebut pewaris Nabi tidak mengetahui kaidah itu. Ini yang bukan ulama bikin kaidah baru. Anda bayangkan puluhan tahun Asy-Syafi'i, Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i mendalami bahasa Arab selama 40 tahun. Imam Al-Bukhari nulis Sahih Al-Bukhari 16 tahun. Dan itu pendalamannya luar biasa. Belum menemukan kaidah ini. Ini yang baru belajar 16 hari, 40 hari, sudah bikin kaidah baru. Dan itu mengagetkan banyak kalangan. Nanti kita lihat ke sini. Kaidah yang pertama, disebut ikhtilaf itu, ingat, karena terjadi perbedaan pandangan, perbedaan pendapat dalam menyikapi, awas, keterangan-keterangan atau tuntunan-tuntunan beribadah yang diberikan petunjuknya oleh Nabi. Perhatikan, perbedaan pandangan. Semoga Allah. Pandangan di sini pendapat, bukan mandang satu ke sini satu ke sana, bukan. Nah, jadi perbedaan pendapat, pandangan dalam menyikapi sikap. Kalau sudah sikap berarti perbuatan, mengerjakan satu amalan, ya. Dalam menyikapi satu ya tuntunan dalam ibadah pada umumnya yang petunjuk-petunjuknya diberikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi Nabi memberikan petunjuk-petunjuk amalan satu ibadah di kondisi pertama. Nah, cuma ketika beliau tunjukkan itu dengan cara-cara yang beragam, dalil-dalilnya tidak satu. Contoh-contohnya beragam. Kalau cuma satu, jelas, sudah, enggak ada ikhtilaf. Makanya kalau sudah kemudian satu contoh, satu dalil, tidak usah berbeda pendapat. Ya, itu enggak ada kerjaan. Ya, karena satu diberikan, karena semua diyakini oleh Nabi, sesuai petunjuk Allah, semua bisa mengerjakan hal yang sama. Jika begitu kemudian Anda bertakbir mengucapkan Allahu Akbar, satu dalil, satu contoh. Makanya ulama enggak ada ikhtilaf, dan Anda enggak usah kreatif. Tiba-tiba Anda ngarang Allahur Rahman, ke Allahur Rahman, ada ikhtilaf di kalangan ulama. Tidak ada Anda yang ngarang di situ. Jelas ya? Nah, kalau kemudian Nabi memberikan tuntunan beragam, contohnya banyak, dipraktekan sekali praktekan ini, kemudian besok praktekan ini, ada kejadian datang diberikan contoh yang lain, tapi Nabi tidak memberikan keterangan mana yang paling utama nih, ya, sehingga ulama di situ kemudian beristihad melihat berdasar isyarat-isyarat Nabi. Oh, Nabi praktekan ini, saya ambil ini. Yang lain melihat, oh, saya pahamnya begini, saya ambil yang ini. Seperti kasus basmalah, hadisnya 70, dipraktekan oleh Nabi 4 cara, kadang sir, kadang jahar, kadang tidak dibaca sama sekali, kadang dibaca rakaat pertama dalam subuh misalnya, selanjutnya tidak dibaca lagi. Tapi Nabi enggak pernah mengatakan, nih yang paling bagus yang ini nih, jangan dibaca. Atau nih, sir aja bacanya. Atau jaharkan sekalian, tidak. Maka dari itu ketika peluangnya terbuka keseluruhannya, dilihat oleh para ulama, mereka berpandangan kemudian dengan dalam perbedaan yang dibenarkan oleh dalil. Satu mengatakan saya pilih yang dijaharkan, alasan saya begini, petunjuknya seperti ini, dalilnya ini. Yang lain mengatakan saya sir aja, silent. Ini dalilnya, ini yang saya ambil, menurut saya yang kuat yang seperti ini. Semua perbedaan ini tidak keluar dalam ragam tuntunan dalil dan petunjuk Nabi SAW. Karena itu, perbedaan-perbedaan sikap yang nampak dari petunjuk dalil itu yang disebut dengan ikhtilaf. Jelas? Dan dalam pilihan itu tidak pernah kemudian saling memvonis yang lainnya karena mengerti bahwa di situ itu ada petunjuk dalil. Kalau tidak ada dalil itu jadi persoalan. Paham sampai di sini? Baik, jadi kalau sahabat saja, tabiin saja, ulama saja kemudian tidak saling mencela, tidak saling menghujat, kenapa Anda yang bukan sahabat, tabiin dan ulama kemudian pandai mencela dibandingkan pandai memahami pendalaman-pendalaman hukumnya? Jelas sampai sini? Nah, saya perlu sampaikan kaidah pertama ini karena nanti akan ada banyak contoh-contoh dalam praktik ini. Yang kedua, ada juga bisa terjadi, teman-teman sekalian, fokus, kasus ini tidak terjadi di zaman Nabi. Zaman sahabat kadang juga enggak nampak. Sedangkan kalau Nabi sudah wafat, dalil itu dari segi Al-Quran sudah enggak turun lagi. Awas hati-hati, sudah tidak turun, artinya wahyu sudah enggak ada. Makanya kalau ada orang-orang yang mengaku Nabi, cukup tepikan saja. Tepikan, karena mustahil turun wahyu lagi. Ya, saya tegaskan tadi malam itu, hati-hati. Ini masalah kita di Jawa Barat khususnya, hampir setiap bulan ada Nabi baru. Betul, saya serius. Sekarang di Garut Nabi barunya. Di Garut, sensei namanya. Ya, itu sudah divonis secara medis, punya kelainan jiwa. Divonis secara medis, diputuskan, diketok di pengadilan. Putusannya keluar. Apa putusannya? Diminta, didorong untuk direhab. Direhab atas biaya negara. Dirujuk kemudian ke Hasan Sadikin, begitu dirujuk biaya keluar. Cuman ketika dikembalikan kemudian, ini terjadi penafsiran, beda tafsir. Siapa yang dimaksud negara di sini? Pemerintah kabupaten disodorkan, khawatir karena biaya terlampau tinggi, dilihat khawatir ada temuan, agak menyerah. Sampaikan ke provinsi, belum ada solusi. Akhirnya dikembalikan lagi komunitasnya. Begitu dikembalikan, merasa lebih hebat. Oh, karena kebal hukum, jadilah makin diangkat, makin banyak pengikutnya. Ini jadi masalah. Nabinya sakit jiwa, yang ikutnya bagaimana gitu. Ya. Tapi itulah masalahnya, masalah kita bersama itu. Kalau banyak yang ngaku Nabi, dari dulu sudah ada. Yang jadi masalah selalu saya katakan, setiap ada yang ngaku, ada pengikutnya. Tuh, bayangkan kalau nanti pas pemilu datang ke TPS. Nggak, nah, sini. Nggak repot pas main. Udah, sini, simpen. Dua, zaman Nabi enggak ada, zaman sahabat enggak ada, tabiin kemudian misalnya ada persoalan-persoalan. Yang persoalan baru yang belum ditemukan di masa Nabi. Persoalan baru. Zaman Nabi enggak ada persoalan zakat misalnya. Semua sepakat zaman Nabi itu. Karena hidupnya di zaman Nabi belum meluas tinggi nilai keislaman itu. Belum sampai risalahnya kemudian ke daerah-daerah yang mungkin kekinian sudah terjangkau. Ya, sehingga ketika Nabi katakan zakat, semua orang siap-siap, gandum kurma. Nyampe meluas, Islam meluas. Ke tempatnya makanannya bukan gandum, bukan kurma. Ya, dicari kurma, enggak ada. Cari-cari, enggak ketemu, susah. Pesan ke Mekah, belum seperti sekarang, banyak pesawat. Berangkat kemudian pakai kapal laut, kadang-kadang 6 bulan. Orang dulu haji pakai kapal laut, berangkat 6 bulan. Berangkat, tunggu-tunggu, orang udah pada lupa, baru pulang. Ya, 6 bulan tuh, baru balik lagi. Susah. Maka bagaimana kasus ini bukan terjadi kekinian. Zaman-zaman sahabat ketika menyebar, Islam meluas, baru muncul. Ini gimana nih solusinya? Maka dirumuskan kemudian. Rumusan ini disebut dengan ijtihad namanya. Kadang-kadang dalam ijtihad pun ada ikhtilaf. Ijtihad itu gak sembarangan. Bukan pendapat pribadi.

betul. Dekat, panggil, ya Ahmad. Menengah, ya Hasan. Jauh, ya Muhammad. Masya Allah. Nengok, fleksibel sekali. Minta tolong, bisa pakai ya. Makanya Anda minta tolong kepada Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Ya Allah, mohon ya Allah, mohon ya Allah, mohon ya Allah. Kenapa hambaku lembutkan hatinya dalam menerima lamaranku? Wah, misal. Catat. Wah, misal. Ya, jelas ya? Nah, itu ya. Kemudian kalau pakai ayuha, lebih dahsyat lagi. Awas kalau sudah pakai ayuha, lebih dahsyat lagi. Karena ayuha disebutkan 150 kali dalam Al-Quran. Ayuhnya munada, hukumnya taukid. Haknya tanbih. Taukid itu menguatkan hukum. Haknya memperingatkan. Seakan Allah ingin mengatakan, hey, saya peringatkan kalian ya. Ini peringatan kuat nih. Saya panggil semua kalian. Terus pakai alladzina disebutkan 1080 kali. Itu mencangkau semua kalangan tanpa kecuali. Besar, kecil, tua, muda, laki-laki, perempuan. Ya, Masya Allah. Dan seterusnya, semua sifat-sifat kemanusiaan. Amanu yang merasa punya iman. Seakan Allah ingin katakan, hey, kalian yang semua masih punya iman. Saya ingatkan ya, peringatan ini kuat nih. Tanpa kecuali sepanjang merasa punya iman. La tas'alu an asya'a in tubdalakum tasukum. Kalau masalah sudah jelas, sudah rinci, sudah diselesaikan, jangan banyak disoal-soal lagi. Nanti banyaknya persoalan itu membuat yang sudah jelas semakin tidak jelas nantinya. Yang jadi berbahaya, muncullah kemudian perselisihan-perselisihan yang itu muncul karena perdebatan kalian seperti orang dulu nanti tercerai-berai. Karena banyak berselisih. Udah jelas, sembeli sapi. Nanya, sapi yang mana? Kasih tahu kekuning-kuningan. Tinggal nyari sapi kekuning-kuningan. Ditanya lagi, yang gimana kekuning-kuningan? Kan banyak sifatnya. Apakah yang seperti di sungai? Ataukah kemudian yang seperti... banyak tuh, cari. Kasih tahu, akhirnya disusah. Yang tidak pernah dipakai untuk membajak sawah. Yang tidak ada cacatnya, dicari. Hampir-hampir gak ketemu tuh. Jadi kalau banyak kemudian banyak di soal yang sudah jelas, kaidahnya nanti mengatakan akan semakin tidak jelas, terpecahlah seperti orang-orang dulu itu terpecah. Karena itu kemudian teman-teman sekalian, turun ini, turun perangkat. Kalau penjelasan ini sudah jelas, maka kita coba uraikan kejelasan itu, sehingga kita akan mencegah pintu-pintu persoalan di masa-masa kekinian. Kenapa ini penting ditampilkan, dibahas? Karena sekarang banyak orang membahas sesuatu yang sudah selesai pembahasannya di masa lalu. Kita tegaskan supaya tidak diungkit kembali. Paham sampai sini? Baik. Yuk, kalau sudah paham kaidah ini, mari kita mulai kemudian satu-satu dalam rangkaian fikih sholat. Apa yang kita bisa uraikan dan kemudian kita perjelas dalam pertemuan kali ini. Bismillah. Dari semalam datang, narangkan, nulis, ngapus, luar biasa. Jamaah itu tinggal jelas, jelas. Jelas saya ngapus, jelas. Tenang aja Pak. Ya. Kita mulai satu-satu dari dasar. Salat. Baik, sholat dimulai dengan apa? Sholat dibuka dengan takbir, dimulai dengan niat. Baik ya, niat, takbir, sampai ke salam. Ada ikhtilaf apa saja dalam itu. Yang tidak ikhtilaf, saya enggak akan bahas. Yang ikhtilaf, di situ kita uraikan. Ingat betul kaidah ini ya. Ingat kaidah ini yang akan kita bawa nanti dalam praktikal-praktikal ini. Yang pertama, kita masuk bab niat. Setelah niat, nanti baru kita bahas tentang takbir. Dari mulai ngangkat, apakah sejajar dengan bahu, apakah daun telinga, sampai meletakkan, kan meletakkan telapak kemudian di punggung, kalau kesini bagaimana, ada yang di sini, ada yang nyimpannya di sini, ada yang di sini, ada juga yang di sini, kan? Nah itu posisinya seperti apa? Nanti kita akan lihat, nanti setelah itu langsung diurut terus. Ke doa iftitah, ada yang nyebut iftitah, ada yang nyebut istiftah, gitu kan? Ah, mana yang benar? Apakah iftitah atau istiftah? Ya, kemudian setelah itu masuk ke Al-Fatihah. Ya, bismillah dihitung enggak di situ, ya, sampai dengan ke ujungnya. Kita turunkan. Setelah itu bacaan amin. Aminnya bagaimana? Apakah aminnya sir? Apakah jahar? Amin. Kalau panjang, gimana panjangnya? Apakah amin ataukah amin, gitu kan? Nah, seperti apa? Sampai dengan baca surah, sampai kemudian ke ruku dan seterusnya. Jadi ini pembahasan bisa panjang, satu poin, satu pertemuan. Nah itu persoalannya. Baik, tenang aja Pak. Insya Allah, nanti setelah ini Pak ya. Jazakallah khair. Satu bab niat. Yuk kita lihat, fokus, baik-baik. Teman-teman sekalian, saya jabarkan dulu sebentar supaya paham karena persoalannya. Amal itu dibagi tiga. Saya ulang, amal itu bentuknya dibagi tiga. Secara praktikalnya. Satu, ada amalan hati, kolbu. Jadi yang beramal hati, bukan yang lain. Yang kedua, ada amalan lisan. Yang ketiga, ada yang namanya disebut dengan amalan jawarih istilahnya, anggota tubuh. Ya, yang anggota tubuh ini tidak bisa kemudian melakukan amalan hati, juga tidak bisa melakukan amalan lisan. Apa amalan lisan? Berkata-kata, bertalafud, ya, mengungkapkan kalimat. Tangan ini gak bisa bicara, bisanya memberi isyarat yang kemudian ditafsirkan sebagai bagian dari makna. Maka ini amalan disebut dengan amalan anggota tubuh, jawarih namanya. Ya, ini dibagi dalam fikih. Betul, hati masuk bagian anggota tubuh, lisan termasuk bagian anggota tubuh. Tapi dikeluarkan perbedaan pada tiga amalan untuk memberikan pendalaman dalam hukum fikih. Hati, lisan, dan anggota tubuh yang lainnya. Disebut dalam fikih dengan jawarih namanya. Ini al-qalbu. Ini al-lisan. Kemudian yang ini al-jawarih. Anggota tubuh yang lain selain qalbu dan lisan. Ini pendahuluannya dulu. Amalan hati itu umumnya satu. Apa itu? Niat. Niat. Niat. Nilai-nilai yang menyertainya banyak. Ada nilainya yang dibenarkan saleh, ada yang kemudian dipersalahkan. Fasid, rusak, sayyi, buruk. Yang saleh misal keikhlasan, itu nilai yang menyertai ke dalam hati kita. Apakah niatnya karena Allah? Kalau karena Allah disebut dengan ikhlas. Atau rusak, fasid, sayyi, buruk. Niatnya bukan karena Allah, karena yang lain, disebut dengan riya. Awas, ada orang sholat karena Allah. Betul, ikhlas sifatnya nanti dinamakan ibadahnya dengan ihsan. An ta'budallaha ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yarak. Hadis Muslim, nomor hadis yang ke-8. Tapi jadi persoalan kalau sholatnya dilakukan bukan karena Allah, karena pengen dilihat orang lain. Ini yang bahaya. Fawailu lil musallin, celaka. Bahkan celaka kata Allah orang sholat. Yang sholat aja celaka, apalagi yang enggak sholat. Alladzinahum an salatihim sahun, lalai dalam salatnya. Kenapa dia lalai? Alladzinahum yuraun, karena ada masalah dalam amalan hatinya. Kalau amalan luarnya enggak kelihatan masalah, kelihatannya salat, bahkan nampak seperti orang khusyuk. Masya Allah. Ustaz Muzammil ngimami, nangis. Makmum ikut nangis, dia juga nangis. Yang lain nangis karena khusyuk, yang ini pengen kelihatan nangis. Memang dia aja yang bisa nangis, saya juga bisa. Nah, itu riya namanya. Nah, itu jadi persoalan. Itu amalan hati, gambarannya. Jadi, amalan khususnya adalah niat, sifat-sifat yang melekat kepadanya banyak nantinya. Ada ikhlas, ada turunan lain, ada tawadu, ada macam-macam. Nanti sikap menerjemahkan. Yang kedua, lisan, itu amalannya juga satu. Talafud, melafadkan, ya, menyampaikan, mengungkapkan segala hal yang kemudian dirasakan oleh hati. Perasaan-perasaan kita yang kemudian diresponkan, ditembuskan ke akal kita untuk diungkapkan ini. Misal, hati kita menembuskan kepada pikiran, saya ingin ngaji. Ditanya oleh orang, keluar kalimat di lisan, katakan, saya akan mengaji. Saya ingin makan, katakan, saya pengen makan. Saya ingin sholat, katakan, saya ingin sholat. Mau kemana, Kang? Cepat, sepersekian detik, keluar langsung. Saya ingin ke kantor, saya ingin pergi ke sini, saya ingin pergi ke sana. Cepat sekali. Nah, nanti kemudian dari lisan itu, semua dipraktekan oleh jawarih, oleh anggota tubuh. Kakinya melangkah, tangannya bergerak-gerak. Ada yang langkahnya kemudian tangannya begini. Ada yang tangannya masuk saku. Ada yang tangannya sambil jalan ke belakang. Ada yang macam-macam, itu jawarih namanya. Ya, sholat juga begitu. Niatnya nanti ada dalam hatinya, lisannya nanti bicara, kemudian tangannya bergerak, kakinya bergerak, kepalanya bergerak, semua anggota tubuhnya diminta oleh Allah untuk beramal. Allahu Akbar. Di antara amalan yang saat dikerjakan, semua fungsi tiga ini bekerja adalah sholat. Nah, Nabi SAW memberikan contoh kepada para sahabatnya saat memulai takbir. Cek dalam hadis sahih di Al-Bukhari, di Muslim, hadis Muslim dengan yang lainnya. Maka hadis-hadis menunjukkan Nabi mengajarkan termasuk pada Khalad bin Rafi Az-Zurairi yang sholatnya dianggap bermasalah. Bagaimana cara memulai sholatnya? Kata Nabi, "Idza qumta ila shalah," hadis Muslim nomor hadis 397, "asbighul wudhu," sempurnakan wudhu, "tsumma istaqbilil qiblah," menghadap ke arah kiblat. Kemudian setelah itu apa? Fakabbir, mulailah salat dengan bertakbir. Nabi tidak membahas kemudian dalam bab niat ini dengan amalan lisan juga

Dan ketika diusir perasaannya gak enak. Semua salah. Akhirnya disoal. Setiap Adam mengerjakan sesuatu, salah. Anak Adam mengerjakan sesuatu, salah. Cucu Adam mengerjakan sesuatu, salah. Dan ditarik-tarik supaya mengerjakan yang salah sama dengan dia. Itu yang paling bahaya. Dan itu diwariskan cara berpikir seperti itu kepada anak cucu Adam. Tanpa sadar merasa mengerjakan yang benar padahal salah. Apa diantaranya? Ini fanatik pada satu hal dengan menepikan yang lainnya. Boleh Anda gak sepakat, silahkan. Tidak mengamalkan pun tidak ada masalah. Tapi jangan sampai Anda menilai bahwa hanya Anda sendiri yang benar, yang lain yang keliru. Itu yang fatal. Anda boleh tidak kunut, Anda boleh kunut. Tapi yang tidak kunut jangan mengatakan yang kunut itu salah mutlak. Seperti yang kunut jangan menilai yang tidak kunut pun kemudian kehilangan amalan. Jelas sampai sini? Maka yang ini kemudian menolak. Malikiyah, kalangan Atsba Ahmad, sementara Ahmad menolak. Tidak, niat itu amalan hati, bukan amalan lafad. Enggak perlu kemudian dilafadkan. Kalau dilafadkan berarti melakukan takut, melakukan sesuatu yang baru, yang enggak pernah dicontohkan oleh Nabi. Di sahabat pun gak pernah dicontohkan. Dasarnya itu khawatir, takut. Dasarnya awalnya bukan mencela orang, ingat. Bukan ingin menyalahkan orang, bukan ingin merendahkan orang. Dasarnya takut kalau beramal ini menyalahi ketentuan yang pernah dilakukan oleh Nabi. Karena Nabi tidak pernah melafadkan. Di dasarnya itu. Di dasar kalau saya tidak mengucapkan misalnya dengan lafad, usalli fardhu subhi. Saya niat salat subuh, usalli fardhu dhuhri, usalli fardhu asri. Saya enggak mengatakan itu bukan saya memandang Anda salah, bukan. Tapi saya takut kalau saya menyalahi ketentuan dari Nabi. Jelas sampai sini? Bersih banget tuh hatinya. Dan enggak pernah menyebutkan yang ini misalnya. Hanafiyah bid'ah. Salah kamu neraka, dolalah. Gitu kan? Enggak pernah begitu. Silakan cek. Tuh. Ini mesti paham ya, nama-nama begini ini mesti paham. Sehingga Anda saat baca buku fikih Anda mengerti. Kalau Abu Hanifah berarti orangnya. Ya kalau Ahnaf pengikutnya. Hanafiyah ini yang ikut sifat-sifat setelahnya. Golongan setelahnya ikut kepada pendahulunya. Mesti paham. Nanti rumus-rumus itu kalau gak paham begini Anda bisa salah menilai nanti. Abu Hanifah aja berpendapat. Oh, bukan Abu Hanifah. Mesti paham tuh. Ini banyak orang yang tidak mengerti kaidah-kaidah. Mu'i rumusan nama. Mu'a rumusan pemberian. Mu'i contoh terapkan ikhlas, itu sifatnya. Orang ikhlas berusaha ikhlas, rumusnya mu'i, mukhlis. Kalau diberikan keikhlasan berubah mukhlas. Tuh, mukhlas itu yang dikasih sifat ikhlas. Orang yang berusaha ikhlas disebut mukhlis. Wa ma umiru liya'budullaha mukhlisin. Allah katakan, kamu saya perintahkan ibadah, berusahalah untuk ikhlas, berusaha. Karena Allah tahu tidak semua orang yang sholat itu sudah punya sifat ikhlas, tapi berusahalah ikhlas. Zakat berusaha ikhlas, infak berusaha ikhlas. Cara terbaik berusaha ikhlas, jangan katakan saya ikhlas. Itu cara terbaiknya. Ya, enggak apa-apa, Pak. Saya ikhlas. Udah itu tanda pertama kata Imam Al-Ghazali belum ikhlas. Kalau sudah mendapatkan keikhlasan berubah nama dari mukhlis jadi mukhlas, itu yang sulit disentuh oleh setan. Iblis pun nyerah. Nyerah. Jadi kalau Anda ingin membuat iblis nyerah, jangan katakan angkat tangan. Ya, berusahalah untuk ikhlas. Maka Anda menjadi mukhlas. Kalau sudah mukhlas dibuat benteng sekitaran tubuh kita, sehingga iblis tidak bisa menggoda. Depan, belakang, kanan, kiri, silakan aja. Gak bisa tembus. Benteng dalam bahasa Arab disebut dengan hijr. Turun Quran surah ke-15 al-hijr, ayat ke-40. Di lisan iblis sendiri mengatakan, illa ibadaka minhumul mukhlasin. Bukan mukhlisin, mukhlas. Tuh, nama itu mesti tahu. Kadang-kadang juga nama sendiri pun gak paham. Coba antum. Saya sering tanya, nama siapa? Gini, Fulan, Ustaz Fulan, apa artinya? Gak tahu, tanyakan sama papa, tanya pada mama. Jadi kalau kita pun ingin membuat nama, coba berikan nama yang maknanya penuh makna. Dan di situ doa. Kenapa Maryam diberi nama dengan Maryam? Ada harapan di orang tuanya bahwa perempuan ini akan dekat dengan Allah, terjaga dari maksiat, bertambah wawasannya. Semua makna ini terkumpul dalam nama Maryam. Bikin, saya pengen anak saya dekat dengan Al-Quran. Maka berikan nama, anak terpuji yang dekat dengan Quran. Muhammad Sahibul Quran. Muhammad Hamilul Quran, sesuai dengan namanya. Perhiasan agama yang berpaling dari segala hal. Perhiasan Zain, agama ad-din, Zainuddin, berpaling dari segala hal. Ngaciro. Misal, contoh. Jangan bahas yang lain, saya menafsirkan. Tafsiran nama. Betul, gak ada yang salah. Perhiasan agama yang berpaling dari segala hal. Zainuddin, ngaciro. Yeah? Apa yang salah? Misal. Ya, dah paham sampai sini? 2, 3, ada yang ketiga, belum selesai. Yang ketiga, yang ini turunannya misalnya nanti ada Syekh Ibnu Taimiyah, Syekhul Islam, ada Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah, ada berpendapat. Mereka berpendapat mengatakan tidak diamalkan amalan talaffuz itu berpegang pada ketentuan yang telah datang dari Nabi tanpa mengamalkan amalan talaffuz, dikhawatirkan terjebak pada perbuatan bid'ah. Bid'ah yang dimaksudkan mengerjakan sesuatu, khawatir itu enggak pernah dikerjakan oleh Nabi, takut salah. Jadi, kemudian berpendapat secara akal saja. Secara akal, kata beliau, niat itu amalan hati. Kalau sesuatu sudah diketahui, otomatis hatinya juga akan mengarahkan. Dan tidak semua akan dilafadkan. Diberikan contoh, bukankah saya akan makan, hatinya akan mendorong, makan, makan. Dan lafad kemudian tidak mengikutinya. Tidak ada orang makan mengatakan, saya pengen makan, berniat dengan tahu satu, tempe dua, kemudian tambah dengan ayam, bisa. Plus dengan sambelnya. Muncullah kebuah rumusan, afduludah di bifaisi layli, kucipa wa kulipa wa ubina hatta karusa udanguhu, faidabu khidha faduli wa unuku tamarat hatta utiha, rawahu syaikhan. Masya Allah. Afduludah di dahar yang paling afdul, bifaisi layli, dengan pais lele. Kucipa kasih kecap sedikit, wa kulipa kasihkan kerupuk, wa ubina tambahkan abon sedikit, hatta karusa udanguhu, sehingga terasa udangnya. Faidabu khila apabila kebuhulan, keselak. Fadri ba'unu kuhu pukul punduknya tala tamarat tiga kali hatta utiha sampai utah, muntah. Rahu syaikhan diriwayatkan oleh dua orang sepuh, orang Jawa dengan orang Sunda. Kolaborasi, bikin rumusan makan yang enak. Nah, hadis maudhu'. Nah. Jelas sampai sini? Ah, jadi seperti itu, ini punya dalil, ini punya dalil. Yang ketiga, golongan dari Malikiyah lagi. Jadi kalau ini Atba' Ahmad untuk membedakan dengan Ahmadiyah. Atba' Ahmad punya pendapat, ini punya pendapat, di sini pun Malikiyah ada pendapat lagi. Malikiyah yang lain, nah ini menengahi, ambil yang tengah-tengah. Seperti Imam Ahmad pernah mengambil yang tengah-tengah dalam kasus Basbalah. Asy-Syafi'i gurunya jahar. Bismillahirrahmanirrahim. Gurunya Imam Syafi'i, Imam Malik, enggak dibaca, hadzaf. Alhamdulillahi rabbil alamin. Imam Ahmad mengukur. Ini Imam Syafi'i guru saya hormati. Imam Malik gurunya guru saya hormati. Dengan penghormatan itu, saya tidak ingin miring pada salah satunya, sehingga tidak kemudian melahirkan hal-hal yang tidak nyaman pada keduanya. Maka saya pilih aja yang tengah-tengah. Saya silent aja. Sirat. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hadisnya ini. Dalilnya ini. Turunannya ini. Maka pilih tengah-tengah. Ada sebagian dari Malikiyah yang kemudian menolak yang ini, sebagian condong pada yang tengah-tengah. Apa yang tengah-tengah itu? Yang utama itu tidak dilafadzkan. Jadi utama di hati. Kecuali ada kasus, ini menurut saya bagus pendapat ini. Kecuali ada kasus yang menjadikan berniat itu sulit karena banyaknya was-was yang dihadirkan pada jiwa. Terganggu nih, susah. Maka kalau caranya tidak ada yang lain kecuali melafadzkan, maka dia boleh dilakukan. Pendapat yang sangat bagus. Tuh. Lihat apa nih ilatnya, sebab awalnya apa? Karena nanti al-hukmu yaduru ma'illatihi, hukum itu berdasar pada ilatnya. Kalau ilatnya masih ada, berlaku. Kalau enggak ada ilatnya, nah ini ada dua. Produk ijtihadnya tidak bisa gugur, tapi hukumnya pun bisa tidak berlaku. Contoh, paling gampang begini. Contoh, ini memadukan keduanya. Zaman Nabi azan berapa kali? Awas, sekali. Baik. Tidak. Zaman Nabi azan 5 kali dalam sehari. Ya, baik. Saya ganti sekarang soalnya. Zaman Nabi azan Jumat berapa kali? 1 kali. Azan Jumat zaman Nabi 1 kali. Kedua, zaman Utsman bin Affan azan Jumat berapa kali? 2 kali. 2 kali. Pilih mana? Ikut Nabi apa ikut Utsman? Ayo. Ayo, pilih mana? Dua-duanya. Tuh, gak bisa kita mengatakan begitu. Pilih Nabi, pilih Utsman. Utsman itu menantu Nabi. Menikah dengan buah putri Nabi. Yang satu setelah meninggal, menikah dengan yang satunya lagi. Sehingga disebut dengan Dhunurain. Orang yang punya 2 cahaya. Masya Allah. Sangat pemalu disanjung oleh Nabi. Ini Utsman ini sangat pemalu. Malaikat Jibril aja malu dengan Utsman. Malaikat Jibril malu dengan Utsman. Ngobrol Nabi dengan Umar, tersingkap sebagiannya. Ya begitu datang Utsman, ditutup semuanya. Ya kata Umar, kenapa ditutup? Nah, kata Nabi, datang seorang yang sangat pemalu. Malaikat Jibril aja malu sama dia. Datang, dipuji. Hartawan yang sangat dermawan, banyak hartanya. Sampai sekarang masih ada asetnya. Dermanya banyak, segala rupa. Apa kemudian mustahil mengatakan sesuatu yang bid'ah sementara namanya tercatat sebagai seorang ahli surga yang terbaik? Gimana bisa ahli surga bisa bid'ah? Hah? Tapi kan itu bid'ah yang dibenarkan, Ustaz. Oh, enak aja. Lihat baik-baik. Kalau sudah bid'ah, ya bid'ah. Ya, mari kita perhatikan. Sekarang, teman-teman mesti bandingkan. Jangan sampai mudah kemudian menghukumi sesuatu. Lihat dulu ilatnya apa sebabnya. Ini Uthman menantu Nabi, orang paling mulia dalam kalangan sahabat diantaranya. Disebut pemalu, saking malunya malaikat Jibril pun malu terhadap beliau. Ya, menantu Nabi menikah dengan dua putri Nabi, satu wafat menikah dengan yang lainnya, surga dijamin. Disebut bid'ah oleh orang yang bukan juga menantu Nabi. Belum terjamin surga, sahabat bukan, malaikat aja gak malu lihat dia. Ya. Apa ilatnya? Ilatnya saat itu umatnya bertambah banyak. Zaman Utsman makin banyak. Sementara saat itu belum ada speaker. Soundnya mengandalkan Bilal yang azan. Bahkan sepeninggal Nabi, Bilal pun sudah tidak sanggup mengumandangkan azan karena tersebut nama Nabi di dalamnya. Yang lain azan, kadang-kadang suaranya gak sekuat Bilal. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Di KBP azan. Ketika KBP azan, apakah di Cihidung mendengar azan ini? Tuh. Ayo sampai hidung awan gak akan kedengaran karena emang gak nyampe. Dia orang tuh bingung pada saat itu, ini Jumat tadi mulai apa belum? Begitu datang ke Jumatan udah mau habis, kok gak ada yang azan? Oh, gak ada yang azan, bukan gak ada yang azan, anda yang gak dengar azan. Masalah kedua, jam belum ada, patokan cuma lihat matahari, kadang-kadang sebagian terhalang awan, belum ada nanam tongkat, gak kelihatan bayangannya sebetulnya udah Jumat apa belum, ya kan? Apa yang terjadi kemudian? Setelah itulah Uthman radhiyallahu ta'ala anhu berijtihad. Adhanlah dua kali. Yang pertama sebelum masuk waktu sholat untuk mengingatkan mereka siap-siap. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Oh siap-siap. Mau Jumatan, siap-siap. Yang kedua saat khatib naik ke atas mimbarnya pas di waktu Jumat. Adhan dua kali pada saat itu. Apakah salah? Tidak. Karena kebutuhan yang dibutuhkan saat itu beda dengan di zaman Nabi. Muncullah ijtihad. Sebabnya disebut dengan illat. Nah sekarang, sebab yang menjadikan adzan dua kali itu apa? Sebabnya karena suaranya gak terdengar kepada banyak orang yang lain. Maka muncullah kemudian ijtihad adzan dua kali. Benar tidak? Benar secara fikih. Dibenarkan secara syariat. Sekarang saya tanya, sekarang persoalannya. Soundnya sudah ada. Mic-nya sudah ada. Bisa diatur. Bahkan ada yang melengking. Toanya kuat sampai kedengaran. Ini itu. Mas sekarang ada lagi bahkan yang live. Bisa ke handphonenya. Bisa ke macam-macamnya. Terdengar. Bisa di set di jamnya. Masya Allah. Kadang-kadang kita sudah sholat, dia baru azan. Kita ada walad dalin. Allahu Akbar. Oh, bayangin. Pernah kejadian begitu? Ada. Dan banyak lagi kita belum sholat, sana sudah azan. Ada. Karena apa yang terjadi? Sholatnya di Bandung, settingannya Mekah. Tuh. Ini persoalan kan? Ada nih. Nah sekarang kalau sudah ada begini, apakah masih boleh adzan dua kali? Karena ilatnya sudah gak ada. Dan kaidah mengatakan, al-hukmu yadulu ma'illati. Hukum itu berdasar pada sebabnya. Kalau sebab ada, hukum berlaku. Kalau tidak ada sebabnya, belum tentu. Nah ini karena ijtihad gak bisa diukurkan dengan ijtihad yang lainnya. Jadi rumusan fikihnya, kalau ilatnya sudah tidak ada, maka yang paling afdal itu meninggalkan kemudian hukumnya pada saat itu. Walaupun kalau diamalkan itu tidak salah, karena kaidah mengatakan ijtihad tidak bisa diukurkan dengan ijtihad yang lainnya. Nah yang paling menarik adalah ini dia. Saya mau tanya pada anda, zaman Uthman, awas belum ada speaker. Zaman sekarang sudah ada? Bagus speakernya? Bagus. Uthman tinggal di mana pada saat itu? Mustahil di KBP, di Madinah. Di Madinah. Masjid paling utama di Madinah apa? Masjid Nabawi. Saya tanya pada anda, di Nabawi sekarang kalau Jumat adanya sekali atau dua kali? Dua kali. Sudah pernah ke sana? Belum tuh. Ini masalahnya yang begini. Mana orangnya? Ini nih. Gak tahu tapi ikut-ikutan. Jainuddin. Ini masalah. Kalau sudah tahu, katakan. Di Madinah, dua kali adzannya Jumat. Di Mekah? Saya baru dengar ada adzan Allahu a'lam. Allahu a'lam. Luar biasa. Di Mekah, dua kali adzan. Silakan. Saya bermohon pada Allah semoga dipercepat umrah haji, kan? Nabung, Tabung. Usaha, ikhtiar, wujudkan sifat amin itu. Dua kali pertanyaan saya, kan mic-nya bagus, di Mekah paling bagus mic-nya. Benar, dam aja. Kedengaran? Dan bukan cuma di Mekah, sedunia dengar. Bayangin sedunia, karena live, parabola macam-macam. Imam mau ngimamin. Kedengaran? Bayangin, dam di Mekah, di Bandung dengar. Kan mic-nya luar biasa tuh. Kebayang gak? Dahamnya di mana? Di Mekah. Yang dengan orang Bandung. Itu kan kualitas mic-nya bagus. Terdengar sound-nya. Ditayangkan juga bahkan live. Nah, sekarang persoalannya kenapa adanya masih dua kali? Apa orang Mekah bid'ah semua? Tanggung jawab tuh. Hati-hati. Di Saudi ada Syekh bin Bas, ada Syekh bin Al-Faymin, rahimahullah. Ya kan? Soleh Fauzan. Ya, ada Alu Syekh. Ya, masyaallah taala, ada para ulama-ulama besar, apakah mereka pernah mengatakan jangan dua kali bid'ah? Ayo hukum mati nanti di situ tuh. Ini tidak. Apa sebabnya? Banyak ilatnya ada. Apa di antaranya? Karena keutamaan salat di Masjidil Haram itu 100.000. Di Masjid Nabawi itu 1.000. Kalau orang telat, sayang kehilangan 1.000. Sayang sekali. 100.000 banyak. Dan juga apalagi di Mekah ada orang tawaf. Makanya dibuat min adzan yang pertama itu untuk mengondisikan yang tawaf supaya rapi dulu, rapi gitu kan. Nah, setelah itu kemudian yang datang dari jauh-jauh tuh, yang datang adzan yang pertama supaya mereka diingatkan cepat. Bahkan kalau sudah penuh nanti ada SMS masuk otomatis ke handphone kita. Jangan merapat ke Masjidil Haram karena situasinya sedemikian padat, dikhawatirkan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Terutama musim haji sudah ada itu. Nah, nanti kalau khatib naik ke atas mimbar, sudah rapi yang tawaf semuanya, barulah kemudian azan yang kedua. Illatnya masih ada, walaupun tidak sama dengan yang dulu. Apa yang tidak samanya? Kalau dulu orang makin banyak belum nyampe, kalau sekarang orang belum rapi di lokasi itu, dan masih dalam keadaan ibadah, yang kedua khawatir kehilangan banyak pahala yang ada pada saat itu. Jelas? Nah, sekarang kalau di luar Mekah, kota baru Parahyangan, bukan Mekah. Di luar itu. Salat di Ar-Rahman, enggak ada 100.000. Enggak ada 1.000. Berapa pahalanya salat di sini? 1. Kalau berjamaah 27. Sekarang apakah pertanyaannya, boleh Jumatan adzan 2 kali di sini? Jadi masalah kan? Lihat di sini, jangan dulu dipersalahkan. Lihat ilatnya. Orang berpikir sudah enggak perlu lagi adzan 2 kali karena kepentingannya sudah tidak ada, cukup sekali saja. Cukup sekali kumandangkan, sah. Ada yang berpikir 100.000 aja takut hilang 2 kali, apalagi yang 1. Apalagi yang 1. Kalau mereka di sana enggak dapat 100.000, masih bisa mampir di masjid lain dapat 1. Kita di sini taruhannya cuma 1. Kalau enggak dapat ya enggak kebagian sama sekali. Makanya dari rumusan ini ada yang pakai juga. Ada yang pengen menghadirkan 2 kali adzan supaya menampung bagian-bagian yang lainnya. Ini maksud saya, ini contoh-contoh yang lain. Kita alihkan ke sini. Kondisi ini dipahami. Nih, ini fleksibilitasnya. Kalau ada was-was yang sangat sulit, amalan hati tidak memungkinkan menguatkan itu, lafadkan, silahkan. Kalau enggak sanggup dengan yang lain. Tapi kalau kemudian Anda sanggup dengan itu, enggak perlu dilafadkan karena asalnya enggak dilafadkan. Paham? Nah, jadi ini gambaran 3 ini, kita menghormati karena ini ijtihad ulama yang kasus yang gak muncul di masa Nabi. Kalau ada di masa Nabi selesai, gak usah diributin, gak akan ada fikih ikhtilaf. Gak akan ada, karena Nabi mengatakan, caranya bagaimana? Ini caranya begini, sudah, paham? Paham, lakukan, selesai. Kalau kata Nabi, lafadkan, gak akan ada pembahasan hari ini. Tuntas, saya pun langsung istirahat, gak akan mampir ke sini. Gitu. Kita bahas panjang-panjang sampai 2 jam lebih. Sama, kalau kata Nabi, sudah, tidak perlu dilafadkan. Kondisikan, rasakan seperti Allah memfirmankan dalam Al-Quran. Rasakan saat akan sholat, kamu akan meninggal. Itu rumus di Al-Baqarah ayat 45-46. Wasta'inu bisabri wassalah wa innaha lakabiratun illa alal khashin. Siapa orang khusyuk? Alladzina yadhunnuna annahum mulaqu rabbihim wa annahum ilaihi raji'un. Ya, makanya kalau Anda pengen khusyuk, ada gangguan dan macam-macam, rasakan. Mungkin wafat saat itu. Mungkin wafat. Bahkan saat dipanggil itu pun sudah harus merasakan. Karena Anda itu dipanggil. Begitu dipanggil, annahum mulaqu rabbihim. Mungkin dipanggil untuk bertemu dengan Rabbnya. Nih saya gambaran gini lah. Namanya siapa mas? Riyad. Riyad. Riyad apa Jeddah? Riyad. Oh iya, Riyad. Riyad dipanggil Allah. Apa artinya? Kenapa lama menjawabnya? Namanya siapa mas? Riyad. dipanggil Allah. Apa artinya? Apa artinya? Kalau gini, Adi dipanggil Allah. Apa artinya? Bagus, terima kasih. Jazakallah khair. Itu adab yang sangat tinggi kepada guru. Ya, kalau langsung dijawab, artinya meninggal, pulang saya. Sendiri nggak dijawab, begitu saya langsung dijawab, itu kan memang kita nggak bisa memilih, Mas Tayat, ya bisa Anda duluan, saya belakangan, mungkin atau ditukar saya belakangan Anda duluan, bisa terjadi, bisa, atau memang mungkin saya duluan, bisa setelah Anda. Dah. Nah, azan panggilan. Yang panggil siapa? Allah. Ahmad dipanggil Allah. Kalau sudah seperti itu, maka dalam benak manusia cuma satu, pulang. Allah itu manggil kita setiap hari 5 kali. Eh, mungkin kamu pulang hari ini. Kalau bukan subuh, zuhur. Ingat, punya bekal belum? Capek, jangan-jangan banyak-banyak numpuk dunia. Saat pulang gak dibawa. Ke alam kubur aja gak dibawa, repot. Cuma 2 meter apa yang mau dimasukin? Rumah 2000 meter. Memasuk ke alam kubur cuma 2 meter, apa yang dimasukin? Mobil terlampau banyak, gak cukup. Masukin mobil, antum gak dikubur. Iya? Yeah? Repot tuh, gimana caranya? Diingetin, ayo. Jangan banyak, apalagi maksiat. Jangan banyak maksiat. Sekarang banyak video-video bagus tuh ya, Masya Allah. Kemarin ada yang bikin dari Maroko. Ya kan? Orang yang mabuk-mabukan, maksiat. Tiba-tiba terlintas di benaknya, pengen sholat, masuk masjid. Bil mabok marahin orang. Oi, pengen sholat. Marah yang lain. Persis zaman Nabi ada yang begitu marah. Orang mabok kembuk sini. Ini bukan tempatnya orang mabok. Pengen sholat. Jangan ke sini. Ini kasih uang sana. Mabok lagi. Jangan ya. Si uang, pergi sana. Enggak, saya gak pengen uang. Saya pengen sholat. Imamnya bijak sekali. Bagus. Jangan dimarahin. Zaman Nabi juga ada yang pengen pipis di masjid tapi gak marah. Karena gak ada toilet, pipis aja tuh siram. Ini mabok, masih pengen sholat. Banyak yang gak mabok, gak mau sholat. Dia mabok, pengen sholat. Tuh. Mabok yang sesungguhnya adalah orang yang gak mabok, dia gak mau sholat. Dan yang lebih sesungguhnya lagi, sudah mabok, gak mau sholat. Itu yang paling bahaya. Maka ketika dia mau sholat, dibimbing. Ya wudu, dilihati, ini benar. Cek videonya banyak sekarang beredar. Bimbing wudu. Wudu dibetulin, ini salah, yang ini benar begini. Sholat. Sholat ditemenin sama imamnya, yang lain melihat. Mabok sholat. Akhirnya bahan diskusi. Mereka sibuk berdiskusi, yang satu sibuk beramal. Imam yang mimpin dengan ayat-ayat taubat. Baca Quran surah 39 ayat 53. Kuliah ibadilladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah. Taubat. Nangis imamnya sambil mimpin. Ikhlas minta sama Allah dibimbing supaya orang ini tersentuh untuk taubat. Ruku, sujud, bangkit lagi, baca lagi. Begitu kemudian dalam rakaat pertama imamnya bangkit baca ayat ini enggak bangkit sujud. Yang ngelihat itu yang enggak salat lihat orang mabok tuh kan. Makanya saya larang dari tadi jadinya begini nih. Imam enggak bangun dia sujud aja gitu. Imam ini enggak percaya saya bilang dari tadi. Itu kan capek-capek aja dia sendirian. Baik, imamnya terusin dengan cepat dia baca sampai tahiyat. Imamnya tepuk. Nyuruh bangkit, bangun. Ditepuk enggak bangun, makin jadi yang lihat tuh. Udah gak bangun, ditepuk gak bangun, capek percuma. Begitu digeser, susah. Mulai penasaran apa yang terjadi. Begitu datang, digeser, jatuh. Wafat dalam keadaan husnul khatimah. Kita tidak tahu di sisi mana, waktu dan tempat kapan kita wafat. Demikian Quran surah 31 ayat 34 menginfokan. Tapi kita bisa memilih apakah wafat dalam keadaan taat atau wafat dalam keadaan bermaksiat. Kita tidak tahu kapan kita wafat, tapi kita bisa memilih dalam keadaan apa diwafatkan oleh Allah. Maka dari itu kata para ulama, dawamkan perbuatan amal saleh, dan jika Anda terfikir berbuat maksiat, bayangkan akan diwafatkan pada saat itu. Selesailah kemudian, kalau sudah seperti ini, tenang. Makanya, yang ini mengatakan, kalau Anda ingin khusyuk, pengen tenang, ayo rasakan, mungkin akan wafat saat itu. Bayangkan, sudah dipanggil mungkin wafat, jalan, baik ke masjid. Wa annahum ilaihi raji'un, begitu takbir terbayang. Ya. Tuh, sampai ke atas nengok begini tuh. Lu wafat belum tuh? Oh, enggak. Maaf ya. Saya khawatir aja tiba-tiba kejadiannya berlaku gitu. Coba memastikan, memastikan jangan-jangan kejadian nanti viral. Seorang di pengajian Ustaz Ali Hidayah ditepuk tidak bangun lagi. Ternyata husnul khotimah viral kisahnya. Ya. Alhamdulillah bangun lagi. Alhamdulillah. Nah ini, jadi itu yang kita hadirkan dari awal. Kalau itu bisa, maka itu yang paling utama tanpa harus melafadkan. Kesimpulannya satu. Pertama, melafadkan niat itu bukan niat, tapi hanya membantu menguatkan niat. Jadi bagi yang mengamalkan melafadkan, usolli dan sebagainya, mohon maaf, jangan dipahami lafaz itu sebagai niat. Yang kalau tidak usolli, tidak sah sholatnya. Itu salah cara berpikirnya, keliru. Karena melafadkan itu bukan niat. Jadi kalau Anda bermakmum di belakang imam yang tidak usolli, jangan disimpulkan imamnya tidak sah sholatnya. Imamnya. Kemudian mulai menghadap kiblat. Lu bertakbir. Allahu Akbar. Menyimpang, tidak usolli. Kenapa? Karena umumnya tidak berkata saya akan sholat. Dia cuma berkata Allahu Akbar. Usolli itu kan saya akan sholat. Dia tidak berniat tuh, tidak usolli. Dia hanya Allahu Akbar. Dia lupa kalau sholat dibuka dengan kalimat Allahu Akbar. Niat di dalam hati. Siapa yang bilang? Nabi yang menyampaikan itu. Contohnya Imam Asy-Syafi'i bahkan menuliskan dalam kitabnya. Jadi begitu mengatakan Allahu Akbar, hatinya mengiringi dengan niat. Jelas? Ah, yang kedua, lafaz ini sebetulnya tidak diatur dalam kalimat-kalimat yang khusus. Ya, kenapa? Karena dikaitkan dengan ibadah yang dikerjakan. Karena itu sepanjang lafaznya ada untuk menguatkan, silahkan. Makanya orang Arab pakai bahasa Arab. Salli fardhus subhi. Ya kan? Raka'ataini mustaqbilal kiblati imaman lillahi ta'ala. Allahu Akbar. Arab. Di hatinya juga begitu. Jelas ya? Nah, tidak ada lafaz yang khusus. Jadi kalau Anda nanti yang misalnya berbeda pendapat dengan yang ini, mengatakan, itu kan lafaznya tidak ada dari Nabi. Emang enggak ada. Mau dicari sampai kiamat kurang dua hari juga akan ketemu. Akan ketemu. Karena lafaz ini dibantu menguatkan niat. Apa itu dihadirkan sesuai dengan kondisinya. Apa yang di hati itu yang dikeluarkan. Bahkan kalau Anda ingin ucapkan dalam bahasa Indonesia pun sah. Karena belum masuk sholat. Sholatnya dibuka dalam takbir. Niatnya di hati. Anda ingin kuatkan. Duh Gusti, ya abdi bade sholat subuh dua rakaat. Nyuhunkan khusyuk ya Allah. Sebagai makmum lillahi ta'ala. Allahu Akbar. Hati mengikuti. Kemudian bertakbir. Sah sholatnya. Jangan katakan itu tidak sah. Karena gak pakai usolli. Oh, itu bahasa Arabnya usolli. Ah, kan? Fardho subhi. Rak'ataini mustaqbilal kiblati makmuman lillahi ta'ala. Paham di sini? Kalau kita menguasai banyak bahasa juga enak, gitu kan? Bahasa Arab kuasai, bahasa Indonesia pahami, bahasa Inggris itu kan kuasai, bahasa Jepang, bahasa Sunda, hebat. Di terjemahan bisa berbagai bahasa. Die hard, hese pae. Die hard tu, can pae kene. Die hard tri, tu pae pae. Misalnya. Kalau pakai bahasa Indonesia kan gak enak, gitu kan? Nah, itu biasanya kan banyaklah, tapi juga tidak semua amalan, maaf, tidak semua amalan menggunakan bahasa lokal. Nggak bisa sholatnya kalau sudah masuk takbir nggak boleh pakai bahasa selain Arab, nggak bisa. Karena itu langsung diberi petunjuk langsung dengan lafadznya, bahasa nabinya. Awas bahasa nabinya, lihat-lihat, sallu kama raaitumuni usolli, sholatlah kalian seperti melihat saya sholat. Bagaimana caranya? Saat dimulai dari awal sampai akhir ikuti Nabi. Di luar kasus yang terjadi pada zaman Nabi, silahkan. Di luar sholat, boleh. Tapi dalam sholat, tidak. Karena semua bacaan mesti sama dengan Nabi. Jangankan Anda mengucapkan dalam bahasa yang lain, diterjemahkan pun gak boleh. Gak boleh, awas. Sekarang banyak yang kreatif tuh. Itu dosa tuh. Penerjemahnya, orang sholatnya, macam-macamnya. Ini ada imam sholat, sampingnya penerjemah. Bayangkan. Apa Allah gak paham dengan bacaan Anda? Yang lain bisa. Kenapa cuma Anda yang gak paham dengan bacaan itu? Allahu Akbar, Allah Maha Besar. Bayangkan, saya enggak kebayang kalau yang enggak bisa bahasa Indonesia dibawa ke daerah pedalaman di Sunda, diterjemahkan sama Sunda. Allahu Akbar, Gusti Anu Agung. Betawi yang enggak bisa bahasa Indonesia, Allahu Akbar, Tuhan gua gede. Kacau ibadah itu, dan itu enggak benar. Itu enggak benar, hilangkan coret yang seperti ini. Paham seperti ini? Nah, kesimpulan yang pertama, apakah melafadzkan niat bagian dari niat? Bukan. Melafadzkan niat itu bukan niat. Melafadzkan niat untuk menguatkan niat. Kalau tidak melafadzkan, apakah sah sholatnya? Sah sholatnya. Kalau tidak berniat tapi melafadzkan, apakah sah sholatnya? Mustahil. Bagaimana bisa melafadzkan kalau nggak ada niatnya? Ini belum lihat, sudah menyimpulkan hukum. Yang ini menyimpulkan hukum pada sesuatu yang kita tidak pahami. Di pertanyaan yang salah itu melahirkan jawaban yang seperti ini. Pertanyaannya sudah keliru, kalau orang salah nanya gak usah dijawab. Saya ulang, apakah ketika tidak melafadzkan sah sholatnya? Sah sholatnya. Apakah kalau tidak berniat kemudian kita melafadzkan sah sholatnya? Tidak. Sah sholatnya, mustahil seseorang melafadzkan kalau tidak berniat. Cerna dengan baik. Cerna dengan baik. Cerna. Jangan tersesat walaupun di jalan yang benar. Ya. Awas. Hati-hati. Hati-hati. Itu pertanyaan kurang tepat. Karena mustahil orang melafadzkan kalau enggak ada di dalam hatinya. Semua yang dilafadzkan itu ada dalam hati. Akad nikah karena ada gejolak di hati keluar dalam bentuk lafaz. Ankah tukah saya nikahkan, saya kawinkan engkau dengan putri saya bernama si Fulana binti Fulan dengan mas kawin misalnya gelang emas sebesar 2 kilo dibayar tunai. Ya? Dijawab. Ya. Saya terima nikahnya si Fulana binti Fulan dengan mas kawin yang bersangkutan ya, atau dengan mas kawin yang tersebut dibayar ngutang misalnya. Atau bayar tunai. Itu kan di hatinya, keluar dalam bentuk lafad. Sama syahadat juga begitu. Begitu disebutkan di lisan, tembusnya kan ke hati. Dari hati yang paling dalam, aku menyampaikan apa yang aku rasakan. Ya, kita sampaikan cinta kita bersama di dalam lisan, dan kita tuliskan dalam buku kita, nikah kita yang jadi pegangan. Jadilah BPKB, buku pernikahan kita berdua. Catat. Itu... luar biasa. Apa hubungan dengan niat? Cari aja. Kesimpulan satu. Kesimpulan yang kedua, apakah seorang kalau jadi imam dia tidak melafadzkan, boleh kita bermakmum di belakangnya? Boleh. Boleh kita protes? Ya, boleh aja kalau nanya, gitu kan? Boleh. Yang tidak boleh itu protes dengan cara kemudian menjelekkan atau yang lain. Kalau makmumnya di belakang imam yang melafadzkan niatnya, boleh? Oh, kenapa jadi pelan? Boleh. Imamnya melafadzkan salli fardhu subhi raka'ataini istaqbilal qiblati ya imaman lillahi ta'ala. Anda bermakmum di belakang, boleh tidak? Boleh. Boleh. Apa yang salah? Ya, boleh, silakan. Anda beda pendapat, boleh. Tapi Anda mesti tahu yang beda pendapat dengan Anda pun punya dalil. Kita hormati dalilnya. Hormati dalilnya. Kalau Anda merasa saya enggak tentram Ustaz, belajar dulu supaya tentram. Dalam rangka belajar itu, sholatnya mungkin cari dulu di tempat lain. Dengan imam yang tidak melafadzkan. Setelah paham pelajarannya, silahkan kembali ke jalan yang benar. Jalan yang benar itu bukan makmum di belakang orang yang melafadzkan. Maksudnya kembali ke jalan yang benar dengan pemahaman yang benar. Kalau ada yang begini, dalilnya ada, tenang. Kalau yang begini dalilnya ada, tenang. Ya, zuhur imam dilafadzkan, tidak dilafadzkan, benar. Yang salah... yang tidak sholat atau sholat yang tidak berniat. Itu salah. Jelas? Kesimpulan pertama. Kesimpulan yang kedua, ada tiga pendapat tentang persoalan niat yang dilafadzkan ini. Yang pertama itu mutlak membolehkannya dalam keadaan was-was atau bukan. Ini kelompok yang tadi kita sebutkan. Yang kedua menolak secara mutlak. Sampai tidak mengamalkannya karena dasar kekhawatiran kalau itu menyalahi apa yang Nabi ajarkan. Kemudian yang ketiga, itu dalilnya juga sudah ada. Yang ketiga adalah mengambil yang pertengahan. Kalau saya pribadi, saya condong yang ketiga ini. Tapi saya enggak bisa paksa antum. Kalau dalam fikih itu ada muqaranatul madzahib, perbandingan antara madhab. Kemudian diambil suara yang paling kuat, rajih. Nah prosesnya disebut dengan tarjih. Mana yang paling kuat? Kalau saya pribadi, saya melihat ini yang paling kuat, bagian terakhir ini. Jadi pertama, kembalikan dulu ke awal, ke dasar, tanpa harus melafadzkan. Jadi begitu kemudian antum amalkan, nah kalau ada perasaan kurang nyaman, rumuskan, praktek rumuskan kurangnya dipakai. Rasakan akan meninggal, kemudian ta'awudz, baca tiga surah yang terakhir, mu'awadzat al-thalath, tiga perlindungan, surah perlindungan, al-ikhlas, al-falaq, an-nas, itu dianjurkan, silahkan. Ya, bahkan Nabi katakan, bahkan Quran langsung ayatnya, ya, fasta'idz billahi minasyaitonir rajim, berlindung kepada Allah dari setan, kalau ada was-was, Awas. Fa'imma yang zagonna kamin humdazun. Kalau ada bisikan-bisikan yang membuat kita was-was susah, fasta'idh billah, berlindung kepada Allah. Bisa dengan ta'awudh, bisa dengan membaca surat perlindungan, bisa. Ya silahkan. Antum misalnya baca ayat kursi boleh enggak? Kalau bagian dari perlindungan boleh minta. Mohon, mohon, mohon. Antum enggak bisa berdiri sambil duduk, baca, baca ayat kursi. Ya, belum juga kuat, lempar sekalian dengan kursinya. Ya kan? Dus, dan seterusnya. Dikuatkan, kuatkan maksimal. Rasakan akan wafat. Ya. Nah, kalau kemudian enggak susah, enggak bisa, ini itu, harus diucapkan misalnya untuk menguatkan niat, maka silahkan ini ada pendapatnya untuk diamalkan. Ini yang saya kira termasuk pembahasan yang kita bisa utarakan. Kalau sudah begini, enggak usah dibahas lagi. Apalagi yang paling tidak menyenangkan adalah yang enggak ikut kajian pun ikut bahas di komen-komen. Terus berselisih lagi. Wah, ini bukan bermanhaj salafus saleh. Wah, ini manhajnya rusak. Ini menyimpang. Ini ketentuan begini-begini. Sudahlah, akhi. Mau sampai kapan begitu? Sudah, kita perbaiki diri saja dengan baik. Jangan sampai dapat pahala tapi dihilangkan lagi. Kasian. Bahkan yang paling berbahaya itu sudah punya pahala, pahalanya hilang, dosa orang diambil juga. Itu muflis. Ada hadisnya. Ada hadisnya. Kalau saya sih tidak ada masalah. Kalau ada yang kurang tepat, saya kan pribadi yang sangat terbuka. Disampaikan. Sampaikan aja langsung. Saya perbaiki kalau memang itu keliru. Kalau dia bikin status, memang tidak ada ujungnya. Kalau pengen diskusi, silakan datang. Kalau cuma kesalahan disampaikan di jamaah Anda, tapi Anda tidak pengen diskusi, ya susah kalau begitu. Ustadz itu menyimpang, jangan diikuti. Begini-begini, ya saya ajak diskusi, tidak datang-datang. Gitu kan? Saya tawarkan duduk, tidak mau. Gitu kan? Semaunya apa? Saya ajak minum teh, tidak mau. Saya tawarin umroh juga tidak mau. Semaunya apa? Gitu kan? Nah, itu kan susah kalau begitu. Ya sudahlah, gitu kan? Saya mau apa tuh? Ya. Ya, kita doakan saja, sudah doakan. Dan Anda jangan ikut-ikut mencela, saya jangan mencela. Kenapa Anda mencela? Enggak usah dicela, sudah enggak usah dicela. Kita saling memaafkan saja, kita maafkan. Kalau dosa kan tanggung masing-masing. Gini, memaafkan itu nanti Allah akan lapangkan hati kita. Enggak akan difikirkan lagi oleh kita. Jadi kalau kita sudah maafkan, ditutup oleh Allah apa yang kaitan kita dengan dia. Jadi kita tuh dilapangkan, enggak mikirin dia. Tapi sebelum dia minta maaf, maka terus akan menyelimuti perasaan dia dan terus menggulirkan dosa dalam dirinya. Jadi kalau Anda berselisih dengan orang, maafkan aja, enggak ada ruginya memaafkan orang itu. Sebelum dia minta maaf pada Anda atau bertobat kepada Allah, maka dosanya terus mengalir sampai kembali kepada Allah. Karena Anda sudah enggak ada kaitan lagi. Jadi enggak ada ruginya. Nah, maka dari itu sudah, buka hati. Wal'afina aninnas, maafkan. Saya pun tidak akan marah. Enggak apa-apa. Kalau benar, kita koreksi. Dan jangan mau kita kemudian mempertahankan kesalahan. Itu enggak bagus. Mempertahankan kesalahan sama dengan menutupi kebodohan yang memang sudah tampak. Ya, sudah mau apa lagi, capek. Perbaiki dan jangan malu. Ya Allah menyukai orang yang salah tobat dibandingkan dengan orang soleh yang terus merasa benar. Ya jelas kalimatnya? Baik. Maka teman-teman sekalian, itulah awal pembahasan kita dalam rangkaian fikih ikhtilaf pada pembahasan bab sholat. Ini baru bab pertama dari 27 pembahasan yang mungkin kita akan uraikan. Sekaligus juga ini menjadi penutup kajian kita di Kota Baru Parahyangan. Teman-teman sekalian, ini terakhir saya ketemu Anda di sini. Saya mungkin tidak akan ke sini lagi. Saya tegaskan pada panitia, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Ada tempat-tempat lain yang harus dibagi. Jadi mungkin boleh jadi saya enggak ke sini lagi ya di tahun ini. Tahun ini karena ada tempat lain di tahun ini yang harus saya kunjungi. Tahun depan baru kemudian kita susun kembali ya untuk menyesuaikan dengan jadwal yang telah ada. Sekiranya itu apa yang saya sampaikan. Kalau ada benar silahkan diikuti petunjuk Allah dan Rasulnya. Kalau salah itu kesalahan saya pribadi. Ya maafkan saya. Semoga kita saling mendoakan. Allah mengampuni dosa kita semua. Dan saya dapat informasi ini teman-teman sekalian. Masya Allah ini luar biasa. Semangat kita untuk belajar, Allah yang menggerakkan Anda. Hanya mungkin sebagian kita perlu bersinergi. Ini katanya pengen diluaskan untuk difasilitasi sehingga antum di dalam enak mungkin, nyaman. Tapi di luar kadang-kadang kan terasa dingin. Ya kan? Di bawah rumput-rumput yang macam-macam. Itu ada rencana saya kira masjid katanya ingin menutup dengan apa gitu alas. Ya. Coba kita bantu kalau ada rezeki kita lebih. Kita sampaikan dan mudah-mudahan kita menanam pahala di tempat ini insyaAllah. Ya. Sekira itu saja. Terima kasih. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillah rabbil alamin. La'fu minkum. Yang terakhir sebelum saya tutup dengan salam, insyaAllah bulan depan sudah akan dimulai untuk program At-Taisir. Learning Center untuk yang program bacaan Quran dan hafalan Quran dengan metode At-Taisir insyaallah. Silahkan merapat pada tempat yang terdekat dari pusat yang telah ditetapkan oleh kami. Ada perwakilan di 34 provinsi dan 19 negara selain di Indonesia. Insyaallah nanti akan diteruskan, bulan depan kita akan mulai itu semua. Semoga Allah memudahkan. Wa'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.